Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amabat. Apa kabar semua sahabatku? Di pagi hari ini, pagi yang dingin, sejuk, ceria. Mudah-mudahan sesuai dengan hati kita, menata hati kita lebih ceria, lebih indah, lebih sejuk dalam menata kehidupan rumah tangga kita. Baik, senang sekali rasanya Riyad menjumpai sahabat semua di hari Jum'ah, tanggal 2 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2015. Kita biasa di Jum'ah pagi, kita berada di zonanya rumahku surgaku. Ya. Kita belajar menata kehidupan rumah tangga dan menghadirkan surga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ria tidak sendirian, ya, ditemani sama Kang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Riyad. Ya, sehat ya, Kang? Alhamdulillah, sehat. Ya, sejatinya biasa dibawakan oleh Muti. Dan tentunya beberapa hari ini Muti tidak bisa menjumpai sahabat semua ya, Kang, ya? Iya. Tentunya kangen nih. Dan mudah-mudahan Muti cepat sehat ya. Betul, mohon doanya juga dari mohon sahabat doanya. Semua. Ya, tentunya. Iya. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama narasumber kita, dan alhamdulillah sudah hadir bersama guru kita Buya dan abang kita Bang. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat? Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Ya. Baik. Dan semoga semua para pendengar dimanapun berada juga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin. Ya. Amin ya Allah. Baik, juga amin. Bang Hak yang ada di sini. Amin. Semuanya, dan juga semoga acara ini benar-benar bermanfaat, amin, untuk semua yang telah berkeluarga atau yang merencanakan untuk berkeluarga. Baik. Amin ya. Ya amin. Yang sebelah ini berencana. Ya. Baik. Dan ya. Dan abang kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang sehat? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Selalu ceria, abang. Amin, insyaallah. Ya, abang, kita akan belajar bareng dengan Buya juga itu bagaimana menata kembali kehidupan rumah tangga kita. Ya, sedianya bang, rumah tangga itu dipupuk ya, didasari tentunya menggabungkan dua insan ini ingin memupuk rumah tangga yang lebih indah. Tentunya kan ada pupukan-pupukan di dalamnya, Pak. Yeah. Tetapi kelihatannya kering kerontang. Justru kenapa yang kelihatan ya? Itu ya, justru yang kelihatan yang tetangga ini rumputnya lebih subur, lebih hijau, lebih iri terus, Bang, ngelihat rumah tangga orang lain. Nah, bagaimana ketika kita melihat atau rumah tangga kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Kita belajar bersama guru kita. Untuk itu bagaimana, Bu, ya? Ketika kita selalu melirik dan mengukur rumah tangga orang lain, justru kelihatannya lebih indah malah. Iya. Ya. Jadi itu yang akan kita jadikan tema ya. Baik, ya. Betul. Rumput tetangga lebih hijau. Silakan, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Bang Hak, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, Bang Riyad, Ramdan, dan para pendengar semuanya, semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam hal memandang, sudah ada pendidikan istimewa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin melihat ke rumah tetangga atau ke orang lain secara umum, jangan lihat masalah urusan materi dan dunia. Akan tapi, kalau kita ingin melihat kepada tetangga, hendaknya kita memandang kepada tetangga kita, kepada tetangga yang secara segala sesuatunya adalah di bawah kita, agar muncul rasa syukur di dalam diri kita. Jangan melihat orang yang lebih tinggi dari kita, sehingga nanti yang ada di dalam hati kita adalah hanya merasa kurang terus dengan apa yang Allah karuniakan. Kalau dalam bahasa sederhananya, yang punya motor, lihatlah tetangga yang hanya punya sepeda. Yang punya sepeda, lihatlah rumah tetangga yang tidak punya, hanya bisa berjalan kaki. Bahkan yang masih berjalan kaki pun, melihat ada tetangga yang subhanallah, ternyata dia punya sakit dan tidak bisa berjalan, harus dengan kursi roda dan seterusnya. Yang pakai kursi roda pun harus bisa melihat kepada orang lain agar bersyukur kepada Allah, lihatlah orang yang sudah terbaring, tidak bisa ngapa-ngapain, dan begitu seterusnya. Dan yang terbaring pun bagaimana bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak di dalam hatinya tidak ada rasa tidak puas kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika pada zaman Nabi SAW, pada zaman tabi'in ditemukan ada salah satu imam, apakah Imam Hasan Basri atau yang lainnya, suatu ketika menemukan seorang yang ternyata tangannya adalah seorang yang sangat fakir, kemudian kakinya itu terputus, tidak punya kaki, dan tangannya pun juga demikian, pun demikian di badannya penuh dengan koreng. Akan tapi ternyata mulutnya itu masih selalu bergerak di sebuah tempat seperti itu. Akan tapi geraknya apa? Alhamdulillah. Orang terheran-heran bagaimana orang seperti itu masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kau bisa bersyukur dengan keadaanmu yang seperti itu? Jawabannya sangat sederhana. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kau keimanan di dalam hatiku. Dan Allah masih bisa mengizinkan lidahku untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai derajat seperti itu. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi kalau kita biasa melihat urusan dunia atau materi kepada yang lebih tinggi, maka yang muncul adalah rasa tidak terima kasih kepada Allah satu sisi. Kemudian kadang banyak hal yang akan menjadi rusak dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Kita pandang orang lain, kemudian setelah itu kita terpengaruh dalam sisi menggunakan dunia, sehingga ada orang model belanja, model itu dan sebagainya, kita tiru hidupnya orang. Iya. Sehingga di saat kita meniru hidupnya orang, maka di rumah tangga kita pun akan berantakan. Karena apa? Berbeda, pemasukan kita berbeda. Iya. Jadi kalau kita ingin kalau kita ingin benar di dalam hidup kita, mengetahui ukuran hidupannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu panjangkan kakimu sepanjang ranjangmu itu loh. Jadi kalau ukurannya itu loh, jangan sampai kita itu ngikuti gaya hidupnya orang. Itu dalam urusan materi dan dunia. Kemudian ada hal lain, rumput tetangga yang lebih hijau itu bisa kita mungkin dalam hal bukan saja urusan urusan materi, atau urusan yang sangat pribadi dan prinsip, urusan hati kadang. Nah, ini itu ada urusan dunia. Kalau urusan dunia hendaknya seperti itu, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah bersyukur ya. Dalam hal lebih luas daripada itu semuanya, ketahuilah bahwasanya pasanganmu adalah karunia besar dari Allah, hendaknya kau syukuri. Akan tapi ada sebab menjadikan orang tidak pernah bersyukur, karena sudah melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di saat matanya jelalatan kepada yang lainnya. Subhanallah. Sehingga seolah-olah dia belum pernah mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang yang dilihat pun tidak harus lebih bagus daripada yang ada di rumah. Maka itu seperti sifatnya anjing. Biarpun di rumah banyak daging, di tengah jalan pun kalau melihat tulang, maka dia akan menggigit tulang tersebut. Adalah busuk, watak yang busuk. Sehingga kadang subhanallah, kalau sudah manusia jiwanya kotor seperti itu, maka kadang-kadang yang tergoda bukan seseorang yang lebih cantik daripada istrinya atau lebih ganteng daripada suaminya. Hanya urusan syahwat, hanya urusan karena dia tidak pernah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pendidikan Al-Quran langsung dipangkas, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum yang beriman itu untuk senantiasa menutup matanya. Wanita pun demikian, yaghuddu min absarihinna. Hendaknya menjaga mata agar tidak membuka pandangan terus kepada orang lain, dalam makna pandangannya orang yang mesum, orang yang ngeres. Jadi kalau seorang wanita, seorang istri kadang subhanallah ngerumpi dengan tetangganya mengomentari kegantengan seseorang, subhanallah. Alangkah busuknya lidah itu, alangkah busuknya mulutnya. Jadi mengetahui mengomentari tentang orang ganteng, tentang bibirnya, hidungnya dan seterusnya adalah rendah dan hina. Mau tidak mau sebetulnya dia telah membandingkan di dalam hatinya dengan suaminya, dan pada akhirnya itu akan menjadikan rusak hatinya, yang mungkin sampai seseorang itu tidak bisa, tidak semangat lagi dengan pasangannya karena matanya sudah jelalatan ke orang lain. Dan bukan saja melihat yang demikian, kadang-kadang mohon maaf seperti yang pernah kami ingatkan, menonton tontonan tontonan itu menjadikan orang itu berpikiran, berangan-angan tontonan-tontonan yang mohon maaf, film-film porno dan sebagainya, itu kan orang lain anggap itu seperti tetangga kan, itu artinya sehingga khayalannya kepada sesuatu yang memang namanya khayalannya, khayalannya kepada sesuatu yang tidak pernah nyata dan tidak pernah dilihat. Sehingga gambarannya orang yang tidak beriman seperti itu seolah milik tetangga adalah lebih hina, lebih dan itu terus dan tidak ada ujungnya. Tetapi yang memangkas adalah keimanan. Kalau sudah keimanan, dia akan berkata bahasa milikku yang halal adalah istriku. Jadi ternyata yang perlu kita perhatikan agar ini semuanya adalah bagaimana mata kita yang harus kita jaga untuk tidak melotot dengan rumputnya orang lain. Jadi, kalau sudah kita selalu melotot dengan rumputnya orang lain, subhanallah, memang terasa seperti itu. Terasa lebih subur dari rumput kita. Lebih indah punya. Lebih indah dari rumput kita. Padahal tidak seperti itu, belum tentu. Bisa beracun di situ, bisa macam-macam. Nah, ngantisipasi ini semua adalah kembali kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Agar di dalam kita menjalani hidup ini betul-betul dan gini loh sebetulnya. Manusia itu punya hati yang akan terbelah menjadi dua. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah tidak akan menciptakan dalam hati itu dengan dalam diri seseorang dua hati. Maknanya apa? Keperhatian seseorang atau konsentrasi ataupun fokusnya seseorang dalam mencinta itu, dalam perhatian itu ada batas. Artinya di saat ada kecenderungan kepada yang lainnya, tentu akan mengurangi kepada yang lainnya. Itu secara otomatis seperti itu. Artinya, di saat seseorang itu matanya terus jelalatan ke tempat lain, jelalatan ke tempat yang di luar sana, misalnya alhamdulillah, termasuk urusan harta atau urusan istri atau suami itu, maka secara otomatis akan berkurang dengan ada di rumah. Karena apa? Rasa berkurangnya itu bukan karena berkurang yang karena yang di rumah itu kurang. Karena rasa tamak. Tamak ya. Kalau kita kembali coba masalah perasaan ya, sifat hati. Apa sih yang namanya orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang merasa butuh terus, bukan orang yang memiliki segalanya. Merasa kekurangan, Bu. Jadi orang yang tidak mampu itu, orang fakir itu adalah orang yang merasa kurang terus, bukan orang yang tidak memiliki apapun. Ya. Makanya itu tamak. Tamak itu adalah kefakiran yang tersembunyi yang selama dalam wasa kita sampaikan, yang namanya kerakusan tamak adalah kefakiran yang tersembunyi. Biarpun sudah memiliki seperti tidak memiliki, akan tapi kalau orang ganaah, orang nerima apa yang Allah berikan kepadanya, maka ia akan kaya biarpun yang dimiliki adalah pas-pasan. Kita itu perlu kita tanamkan, dan itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap saat yang kita hadirkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai mukaddimah. Maka kami himbau dan ingat, dengar Al-Quran, dengar Allah, dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga matamu. Awas. Termasuk mohon maaf, di saat membuka internet, jangan seenaknya melihat sana sih. Sehingga berhayal melambung ke sana kemari, berandai-andai kalau aku punya istri yang cantik seperti ini, cantik seperti ini, cantik seperti ini. Pada sebenarnya akhirnya menyimpulkan, biarpun tidak diucapkan, aduh nasib betul aku punya istri seperti ini. Atau sebaliknya seorang wanita yang jelalatan melihat kaum laki-laki, akhirnya pada kesimpulannya, mungkin dia pada akhirnya dia menyimpulkan bahasanya, aduh suamiku seperti itu. Ini adalah dia yang menjadi tersiksa sendiri, sangat tersiksa sendiri. Nah, berkenaan dengan juga urusan selain itu, termasuk materi dan sebagainya, sama. Dia melihat orang lain belanja ini, dia pengen dan seterusnya. Ngonos. Akan tapi ketahuilah bahwa kita pangkas itu semuanya. Jangan mata kita jelalatan melihat yang demikian itu. Ada orang fudul, namanya fudul, pengen tahu. Dan memang juga kadang-kadang memang ada sebab kita menjadikan pandangan kita semacam itu, dan itu juga salahnya kita sendiri. Misalnya televisi yang kita saksikan mengajari untuk kita memiliki sesuatu yang kita tidak mampu, untuk membelinya, dengan promo-promo yang gencar bermacam-macam dan sebagainya, ya kan? Gaya hidup yang selama ini dianut oleh warga kita, masyarakat kita, kadang masuk ke rumah kita, sehingga orang hanya pengen bangga-banggaan dan tidak terlepas, itu tidak kaya, tidak melarat, semuanya kalau sudah masuk dunia bangga-banggaan itu tersiksa. Nah, akan tapi kita ingin kembali kepada hakikat bahwasanya semuanya yang Allah berikan kepada kita adalah besar, harus kita syukuri, dan apapun yang Allah berikan pun akan diambil kembali kepada Allah, apakah dengan cara mendahului kita perginya atau kita dulu pergi lalu kita tinggalkan. Sehingga kalau sudah seperti itu, kita akan bisa melihat karunia Allah adalah besar, dan abadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti hingga di akhirat dengan cara kita syukur itu semuanya. Istrimu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kau ambil dengan perjanjian yang sangat suci, mulia, agung, untuk demi mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, jangan dirusak itu semuanya dengan kekotoran-kekotoran. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepadamu, ketahuilah itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau kotori hatimu dengan ketamakan. Dan kalau dilacak lagi, penyakit tamak itu nanti akan membuat kerusakan macam-macam. Termasuk urusan suami istri. Jelalatannya mata yang tidak pernah tidak puas dengan yang halal, maka dia akan membawa orang tersebut mengembara dalam ketidakpuasan selamanya. Kemudian begitu juga mata yang tamak, matanya hati orang yang tamak dalam urusan materi dan dunia, lihat, itu akan membawa orang tersebut untuk mengembara dalam khayalan yang luar biasa, sehingga tersiksa. Biarpun punya dua gunung lembah emas, kata Rasulullah SAW, dia minta yang ketiga. Hidupnya tidak akan puas dan tidak akan bahagia. Akan tapi dulu pernah kami sampaikan bahasanya, biasakan dengan hidup sederhana untuk menggapai keindahan. Termasuk yang kita angkat topik dalam MNC terakhir adalah bahasanya, biasakan hidup dengan kesederhanaan. Sederhana maknanya apa? Mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kalau orang, rumah tangga, anak kita, kita biasakan dengan demikian itu, maka akan tenteram hati, mata tidak melek dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi ngiri kadang-kadang. Akan tapi dengan kesederhanaan pun juga akan meringankan beban kita nanti. Kalau anak kita biasa dengan sederhana, beli baju pun memang semampu, tidak pakai merek yang mahal dan seterusnya. Kadang orang tua sendiri yang menyiksa dirinya dengan mengajari anak-anaknya atau keluarganya untuk berbangga-bangga dengan dunia dan materi, sehingga apa, pemasukannya terbatas, mau tidak mau harus beli barang yang katanya mahal, istimewa, luar negeri dan sebagainya. Sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu setan masuk di situ. Sehingga kita rumah dikit-dikit problem bermasalah, sehingga istri pun, nah ini akan merasa kurang. Suatu ketika ada seorang suami yang bertanya, ya bahasanya, bagaimana istri saya, berapa sih batasan seseorang beri nafkah itu? Kalau batasan minimal adalah sekedar cukup untuk makan dan minum dan pakaian dan tempat tinggal, itu saja. Akan tapi hidup kita kan tidak seperti itu. Kita ingin membuat peningkatan. Akan tapi pun demikian, bukan berarti seorang suami, seorang istri harus menjadikan suaminya budak yang hanya diperas saja, yang diharap uangnya saja, itu bukan. Akan tapi bagaimana di saat kita diberi oleh Allah karunia, tetap kita gunakan untuk memuliakan pasangan kita. Tapi bukan berarti pasangan harus memaksa suaminya untuk memenuhi bermacam-macam permintaannya, yang pada sebenarnya itu semua adalah memperbudak pasangan, yang pada akhirnya juga mengikis makna cinta itu sendiri. Bayangkan seorang istri rela suaminya pergi jauh yang diharap hanya uangnya saja. Dalam bahasa sederhana adalah apa? Sudahlah, yang penting uangnya nyampe. Engkau pun enggak nyampe, enggak apa-apa. Pulang juga apa-apa. Ini musibah. Dan itu semuanya bagaimana? Kenapa sampai seorang istri ridho semacam itu? Padahal keindahan, kemesraan, kebersamaan dengan suami itu sendiri kalau dinilai dengan uang susah, tidak bisa dinilai. Begitu besarnya nih. Akan tapi karena apa? Karena matanya melek kepada tetangga yang sudah bikin rumah, beli mobil dan seterusnya, sehingga tanpa sadar ia memperbudak pasangannya atau sebaliknya, seorang suami dengan istri. Sampai mohon maaf, seorang istri yang kurus katanya dibilang kurus, seorang suami istri lembut gemuk dibilang gemuk. Salah semua itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan diseksa pasangan itu untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu. Lah kenapa kok seperti itu? Dan memang dalam bahasa sederhana, orang itu akan selalu pengin kepada apa yang tidak ia miliki. Itu sudah kaidah itu. Betul. Jadi semua orang akan merindukan dalam hatinya kepada sesuatu yang belum pernah dimiliki. Bahasa lain penasaran. Dan itu adalah akan tapi kita lihat, kalau itu dituruti akan menjadi manusia yang tidak ada habisnya dalam ketamakannya. Tidak ada puasanya, Bu. Coba, baik. Ini adalah, maka harus kita jaga. Memang segala sesuatu yang tidak pernah dimiliki, dia penasaran ingin memilikinya. Memiliki katanya. Tapi di kita ada rambu-rambu, halal haram ya. Diridhoi Allah atau tidak, berkah atau tidak, itu kan rambu-rambu kita. Maka kalau kaidah Al-Qur'an yang dipakai, penjamkan matamu dari wanita. Lain maka ketahuilah wanita yang ada di rumahmu, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, tuh kalau kau bisa memejamkan matamu untuk tidak melihat wanita-wanita yang ada di luar sana dalam arti pandangan yang pandangan orang jelalatan, pandangannya orang mesum, maka ketahuilah semakin hari akan semakin terlihat istrinya itu semakin baik, semakin cantik tentunya. Begitu jika seorang istri kalau dia selalu menjaga matanya untuk tidak melihat yang haram, maka istri suaminya akan terlihat semakin baik, termasuk semua yang dimilikinya, sehingga seorang itu bisa berbangga dengan motor yang lama, motor 75 lah. Atau bekam dielus ini karena apa? Dia betul melihat itu saja. Jadi barang antik punya. Tidak pernah toleh sana toleh sini. Dan dijaga dan dijaga dan dijaga, subhanallah. Karena apa? Itu yang dimiliki, yang Allah berikan kepadanya. Dan dia menjaganya adalah dengan penuh kecintaan. Nah, itu contohnya banyak yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Ya, lebih mulia kalau yang lama itu kan? Lebih antik, malah lebih mahal ya kan? Subhanallah. Ya. Apalagi banyak nilai kenangannya. Betul, ya. Ya. Dan ternyata kalau kita melirik dengan rumput tetangga, Buya menyampaikan ada ketamakan hati. Iya. Ya, betul, rasa ya. Tidak puas. Iya. Jadi selalu ingin memiliki yang belum dimilikinya. Satu hal yang paling penting juga tadi yang disampaikan Buya itu mengenai kesederhanaan ya. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Membeli segala sesuatu harus sesuai fungsi dan kebutuhan. Betul. Iya. Kemampuan kita juga. Dan kemampuan kita juga. Ukurannya bukan orang lain ya kan? Iya. Baik, itu juga kan belajar bareng dengan abang kita. Baik. Iya, tapi kita sapa dulu kan sahabat-sahabat kita yang ada di radio network kita. Ya, baik. Ada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur. Iya, terus kan? Dan kemudian ada juga Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau. Ada radio streaming Habib Lampung, Radio Madinatul Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pohuwato Gorontalo, dan juga ada Radio Al Hijrah 100.1 FM Pontianak. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Iya. Ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung juga Di web SMS kita. Center. Yang ingin bergabung melalui line telepon, silakan nanti bisa telepon di 0231-336-7538 atau SMS di 081-321-461-079. Dan acara ini bisa didengarkan juga di media streaming kami. Betul. Ya, di www.buyayahya.org, www.radiokuonline.com, www.inspirasihati.com, dan www.tunein.com. Baik, kita akan belajar bareng juga sama abang kita, tapi tetap di 92,9 FM Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Sembilan FM Radio Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku, terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang masih stay mendengarkan dan menyimak program acara Rumahku Surgaku pagi hari ini. Betul. Dan narasumber kita ya, subhanallah, Buya tadi sudah menjelaskan di mukodimah, dan kembali di sesi kedua ini kita akan belajar. Betul. Dengan narasumber kita yang kedua ya. Iya. Ada Bang Hak. Ada Bang Hak. Abang. Iya. Gini Bang, kadang jarak itu sering menipu pandangan kan, Bang. Bulan yang indah ya di siang hari, apa di malam hari itu kan kelihatannya warnanya kuning kemasan. Dan tapi kalau dilihat dari dekat, isinya kan gundukan-gundukan gersang ya, Bang. Ya, lubang-lubang yang kena bekasnya meteor. Ya. Begitu ke gunung, indah banget dari jauh, Bang. Ya. Di dalamnya ada lembah, ya, ada yang gundul, ada yang gersang. Nah, ketika kita melihat seperti itu, Bang. Ya, melihat tetangga lebih hijau. Boleh juga kan kita sebagai yang menata hidup itu untuk jadikan motivasi, Bang. Iya. Harusnya kita lebih baik. Kita belajar sama Abang. Silakan, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Buya, semoga pagi hari ini Allah berikan keberkahan kepada beliau. Amin. Amin. Amin. Dan semoga Allah curahkan pula untuk semua para pendengar dimanapun berada. Satu hal yang harus dicatat bahwa memang betul mata itu sering menipu. Iya. Apabila kita melihat rumput yang lebih hijau, bisa jadi itu hanya sebagai asumsi dan imajinasi kita saja. Iya. Hanya khayal yang muncul di dalam anggapan pikiran kita. Karena ada ketidaksesuaian antara apa yang kita inginkan dengan kenyataan di dalam internal keluarga kita. Betul. Jadi internal ini kemudian membanding-bandingkan dengan kehidupan yang lain, rumah tangga orang lain, yang pada gilirannya adalah menumbuhkan rasa ketidaksyukuran. Nah, hanya imajinasi dan daya khayal ini selalu, anehnya ya, selalu lebih indah dibanding dengan kenyataan. Selalu ya, Pak? Iya, selalu lebih indah daripada kenyataan. Jadi seperti tadi Om Riyad katakan bahwa gunung itu lebih hijau, lebih biru dari luar, dari jauh. Nampak bagus sekali gitu, rata gitu kan. Semuanya kayaknya kelihatannya naik turun, bagus banget bagus. Gitu. Segitiga, persis segitiga. Begitu ditetengin ke sana, ternyata blekak-blekuk kan. Jadi itulah kenyataan bahwa daya pikiran kita itu mampu mengimajinasikan lebih hebat dibanding kenyataannya. Nah, yang kedua bahwa memang hijaunya rumput itu bisa jadi karena betul-betul subur. Di tetangga itu memang betul-betul dia mampu memanage dengan baik. Ya, mupuknya benar ya, Pak? Mupuknya benar. Mereka lebih harmonis. Iya. Mereka lebih akur, mereka lebih baik di dalam menata keluarganya. Makanya betul kalau Om Rid katakan itu sebagai motivasi kita untuk bagaimana memperbaiki internal rumah tangga kita. Iya. Tapi jangan salah kira, ternyata hijaunya itu juga karena hijaunya rumput-rumput plastik kan bisa saja. Bisa saja. Dicat juga bisa, Pak. Rumput sintetis. Oh, iya, rumput sintetis itu nggak pernah kuning soalnya. Selalu hijau. Berarti buatan, Bang. Nah, itu buatan. Jadi ada tetangga juga yang senang pamer. Supaya dilihat dia orang kaya. Yeah. Supaya dilihat dia dipandang. Akhirnya pamer-pamer. Jadi itu yang menjadikan iri dan dengki bagi tetangga-tetangga yang lain. Iya. Yeah. Jadi ada rumput tetangga lebih hijau itu karena memang rumputnya bukan rumput asli. Rumput plastik ya. Yang kemudian mereka mencoba untuk memperlihatkan diri bahwa kami lebih baik, kami lebih bagus. Beli sesuatu dipamer-pamerkan. Itu sudah akhlak yang tidak baik. Nah, lalu jika kita menghadapi hal seperti itu, segeralah kembali untuk mengintrospeksi dan bersyukur kepada keadaan. Karena pada hakikatnya belum tentu apa yang dibangga-banggakan oleh orang lain itu keadaan yang sebenarnya, gitu kan? Karena memang itu kan semua imajinasi kita, daya khayal kita, anggapan kita tentang bagaimana kehidupan tetangga kita. Kalau memang mereka kelihatannya tetangga itu lebih baik, lebih harmonis, lebih santun, lebih ramah, wajib kita untuk ngiri dan belajar. Kepada mereka. Tetapi ketika hijaunya itu adalah hijau sekedar untuk pamer, ria, akan terjadi lingkungan yang tidak sehat di situ. Nah, kemudian ini salah satu fenomena yang umum bahwa di dalam bermasyarakat itu kita sering membanding-bandingkan. Hingga pada gilirannya kalau kita lebih rendah dibanding orang lain, kita merasa sakit hati. Ya, jadi perasaannya kenapa ya, kok yang lain bisa begitu, kita tidak. Nah, itu bisa menciptakan hubungan yang tidak baik dengan suami. Ya, tapi kalau kita juga merasa lebih baik dibanding dengan orang lain, itu jadi tinggi hati. Tinggi hati. Gitu. Ya, celaka kalau sudah kita melihat bahwa kehidupan bermasyarakat ini suka membanding-bandingkan, akhirnya tidak ada kesyukuran. Ya, ketika kita merasa rendah, kita kurang syukur. Kurang syukur, akhirnya sakit hati. Sakit gitu. Hati, kenapa yang orang lain begitu? Tetapi pada gilirannya ketika melihat tetangga seperti lebih baik, atau kita merasa lebih mulia, kitanya merasa lebih mulia, menganggap bahwa nanti kita menjadi tinggi hati. Jadi semoga pembandingan itu harusnya menghasilkan bukan rasa sakit hati ataupun tinggi hatinya, tetapi bagaimana kita menciptakan kesyukuran. Yang tadi Buya katakan, kalau kau menengok kepada sesuatu, coba tengoklah yang lebih rendah, karena di situ akan ada rasa syukur yang muncul. Seperti kita jalan-jalan ke rumah sakit, Ya, kita melihat bagaimana orang-orang yang dengan susah payahnya menjaga kesehatan. Tetapi kita yang sehat belum tentu bersyukur. Kadang-kadang yang sehat-sehat juga menjadikan tubuhnya sakit. Gitu kan? Betul, menjadikan contohnya tubuhnya sakit. Ya, masukin asap ke paru-paru misalnya gitu. Itu kan upaya menyakitkan menyakit diri sendiri. Pasien itu. Orang yang pengen sembuh aja susah, duitnya harus dikeluarkan banyak. Jalan-jalanlah gitu ke kuburan. Yeah. Orang-orang yang berselisih dulu rame, berdebat pada akhirnya ketika sudah dimasuk kubur mah diem akur itu kan. Akur. Enggak lagi debat. Iya, cekcok. Masalah di dunia ini kemudian selesai ketika sudah di dalam kubur. Berikutnya wallahu a'lam bagaimana urusan masing-masing. Hanya amal kebaikannya, hanya amal kebaikannya yang menjadikan penerang dan penerus bagaimana dia selamat sampai ke akhirat nanti. Jadi kalau kita belajar melihat dari kehidupan ini, cobalah kembalinya adalah untuk diri kita sendiri, introspeksi lagi, sehingga baik itu rumput tetangga ada yang kuning, mungkin karena layu, ada yang hijau, ataupun yang rumput plastik, semoga semua kembali kepada diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata rumput tetangganya lebih kuning karena kurang siraman, wajib kita untuk datang menyirami, gitu kan? Sirami supaya jadi hijau, itu supaya jadi lebih baik kehidupannya. Kalau tetangga kita ada yang tidak baik, ada yang tidak akur, atau yang kurang pangannya, datangi mereka. Sebagaimana kata Rasulullah, jangan sampai tidak dipandang iman seseorang kecuali dia bisa membagi dengan tetangga-tetangganya, baik dengan tetangga-tetangganya, peduli dengan tetangga-tetangganya. Kalau saudaranya yang jauh di sana enggak usah dipikirkan dulu, yang penting tetangga ini. Gitu. Jadi kalau rumputnya kuning, ya jadikan itu hijau. Jadi makna hijaunya saya di sini bukan rasa ingin iri semata, tapi bagaimana menciptakan kebaikan di dalam lingkungan rumah tangga, tetangga, dan bermasyarakat. Gitu, nah, insyaallah. Kalau bang, justru hijaunya itu ingin memiliki bang. Gimana tuh bang? Ingin kalau, kayak gitu, gitu ya. Iya, itu tadi kalau sudah hijaunya adalah khayal, gambaran, imajinasi. Itu tidak benar karena ada dorongan. Betul tadi, satu kaidah, satu kefitrahan bagi manusia itu kadang-kadang yang ada sepertinya tidak pernah dimiliki, tetapi ketiadaan itu rasa penasaran, keinginan untuk memiliki luar biasa besar. Sebagaimana misalnya kalau dulu kita itu pengen sekali beli sesuatu. Coba deh sekarang buka gudangnya. Yang dulu perasaan pengen dibeli-beli, dibela-bela, sekarang numpuk nggak dipakai-pakai di gudang itu. Ya, jadi ada perasaan ketika sebelum memiliki itu pengen banget dimiliki. Setelah sudah dimiliki, ada rasa sempat bosan dan pengen beli yang baru, yang belum dimiliki yang lagi. Yang belum dimiliki lagi akan selalu begitu. Selalu begitu. Akan selalu, sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati baru. Jadi itu hanya khayal. Hanya rasa hanya penasaran. Semoga salah satu caranya adalah kembali untuk melihat di internal rumah tangga, karena hunna libasulakum antum libasulahunna. Sesungguhnya bahwa wanita adalah pakaian buat sang suami, demikian pula sebaliknya. Suami juga pakaian buat sang istri. Jadi pandangannya ketika melihat sesuatu yang hijau di dalam tetangga dalam artian yang negatif, segera tengokkan ke rumput sendiri. Ternyata rumputku lebih hijau gitu. Ternyata rumputku lebih subur. Subur gitu. Jadi dengan cara begitu tidak ada lagi keinginan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah ketika lewat sesuatu ada melihat wanita, lalu segera beliau pulang menemui istrinya gitu, supaya tidak ada syahwat, tidak ada keinginan di luar. Jadi harus segera di rumah, itulah kehalalan yang harusnya dibentuk gitu. Jadi jika ada sesuatu yang menggoda perasaan di luar, segera pulang gitu. Jangan berlama-lama, bahaya. Nanti kayak kambing makan rumput orang kan. Karena hanya kambing yang makan rumput orang gitu. Yang gak ada batasannya bang, siapa aja ya bang ya. Oh iya, kambing gak tahu mana rumput orang, mana rumput dia. Iya betul. Baik abang, terima kasih pembelajarannya. Baik. Ya biarin aja, rumput hijau juga rumput sintetis ya. Jadi gak bisa dinikmatin. Baik. Jadi kembali lagi kepada kita ya, bagaimana menyikapinya dan menumbuhkan rasa syukur ya di setiap keadaan. Iya. Baik. Baik, kita break dulu kan. Baik. Dan setelah itu kita akan menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung ya, baik melalui line telepon ataupun melalui SMS center. Betul. Baik. Jadi pastikan sahabat semua tetap stay di radioku, inspirasi spirit hati. Baik, Masih di 92,9 FM Radioku, Inspirasi Spirit, Spirit Hati. Baik, yang dipancarkan langsung dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Jalan Pangeran Cakrabuana, Sendang, Sumber, Cirebon. Dan saatnya kali kita ini kita akan menyapa ya, untuk telepon dulu ya. Baik, kita kumpulkan 3 penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersalawat dulu, Pak. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa? Di mana, Bapak? Iya, di Majalengka. Bapak Ibnu Abna Abbas ya, di Majalengka. Iya, silakan. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum. Begini, Buya. Ada seorang suami istri rasa dalam hatinya lebih baik dari orang lain, dari suami istri lain. Apa itu boleh dalam hati? Saya kadang-kadang tidak bisa dibendung juga, karena apalagi dia selalu dicontoh oleh masyarakat. Kemudian bagaimana seorang laki-laki bolehkah memakai hiasan dari perak seperti cincin dan lain-lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Berikutnya, kita angkat lagi, Kang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Dengan ibu siapa? Di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan dengan Buya atau dengan Abang langsung ya. Assalamualaikum Buya, Bang Hak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, bagaimana cara memahamkan ya bila anak itu memilih pasangan yang ternyata anaknya seorang ibu yang telah melakukan zina, Buya? Iya, bisa diulangi? Anaknya tuh senang gitu. Senang apa? Yang ibunya seneng apa? Laku zina itu pernah berzina. Ibunya ya? Iya, ibunya yang paham. Mau dipilih oleh anak itu. Paham, Pak. Sudah. Cara memahamkannya itu bagaimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, satu penelpon lagi ya? Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selawatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam. Ya, hamba Allah dari Munduk. Munduk. Hamba Allah di Munduk. Baik, silakan. Ini Buya Manghak. Iya. Masalah utang piutang itu. Ya, kalau ada yang misalnya kayak banyak saudaranya ada yang utang gitu. Tapi kalau misalkan berhubungan kita udah menjalankan ulang gitu, ya nggak mau pada ulangin, nggak mau ulangin ya, susah ulangin ya. Ya terus kan suka debat sama istri itu, kita kan minta banyak rezeki, banyak uang gitu, tapi kalau ada orang minta uang adanya cerita yang belum ngebayar ini gimana? Ini menyikapi dengan istri ya, Pak ya? Iya. Baik, Pak. Kadang suka bertentangan gitu. Kami pahami, Pak, betul, Pak. Ya, baik. Tapi bukan satu orang, dua orang sih. Jadi banyak, kalau berhubungannya sudah banyak, tapi kebanyakan tuh jadi yang sisa semuanya. Baik. Baik, kami pahami. Tidak ada saudara, tidak ada orang lain. Baik. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita Buya dulu. Ada Ibnu Abbas, Buya, suami istri kadang lihat lebih baik, Buya. Bahkan dia sebagai contoh kadang-kadang di ininya. Nah, gimana mempunyai sikap seperti itu, Buya? Seorang istri? Iya, dia merasa lebih baik, biasa Buya. Merasa lebih baik. Karena dia juga merasa sebagai figur lah kayak gitu. Nah, boleh enggak kita punya perasaan seperti itu? Menyikapinya, Buya. Yang diperkenankan adalah bagaimana kita memberikan contoh. Ya. Akan tapi merasa jadi contoh itu sendiri adalah termasuk bentuk kesombongan yang tersembunyi. Jadi merasa dia paling baik, gitu. Akan tapi hendaknya semuanya dari kita berusaha untuk bisa pantas dicontoh oleh orang yang ada di kiri kanan kita. Maka kita akan berusaha untuk selalu benah diri. Jadi kita bukan nabi, ya, kita bukan rasul, ya. Nabi sudah Allah yang menjadikan beliau adalah uswatun hasanah. Maka tidak ada kurang bagi nabi, tidak ada yang bisa dikritiki dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita pengikut nabi kita. Maka memang hendaknya kita bisa menjadi contoh. Menjadi contoh. Ingat, kita belum jadi contoh. Tapi kita berusaha untuk bisa menjadi contoh. Perasaan merasa merendahkan orang lain sendiri adalah kekotoran di dalam hati yang tersembunyi, yang tidak terlihat, dan itu lebih kotor daripada jeleknya perilaku lahir. Sehingga para kekasih Allah itu perlu selalu melatih ketulusan hati di saat mereka melakukan kebaikan dengan lahirnya. Semoga ini adalah dengan batin yang karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau urusan lahir bisa basa-basi sosial. Artinya karena ingin dipandang oleh orang, karena dia merasa dirinya ustaz, sehingga tidak melakukan ini itu dan sebagainya, itu bukan karena Allah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang menimbang cara berjalannya, cara duduknya, cara makannya itu ditimbang dengan timbangan yang akan tetapi bukan karena Allah, bukan seperti itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang diinginkan adalah bagaimana ketulusan di dalam melakukan itu semuanya, maka secara otomatis dia akan menjadi contoh. Jadi mulailah dari saya ingin menjalankan ini karena Allah. Karena kalau Allah. Sudah begitu, secara otomatis akan menjadi contoh. Akan tapi kalau tujuannya hanya ingin dicontoh saja, itu adalah ingin menjadi orang yang hanya dipandang oleh manusia. Dan itu ria hakikatnya. Itu ria. Seolah paling baik menunjukkan yang itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan hanya untuk dipandang sebagai orang yang baik. Itu saja. Terus dia berusaha. Sampai mungkin sampai sunnah Nabi pun dijual untuk mengangkat, mengkontrak dirinya untuk bisa menjadi orang yang dihargai, dihormati. Nah ini munafik, ya. Nah, jadi terus ada ini. Makanya akhir-akhir ini semalam yang kita sampaikan di Cirebon TV, kita menyampaikan bahwasanya kita sudah waktunya untuk koreksi diri dengan murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hanya bisa mengaku-ngaku. Sebab Nabi dipakai. Sunnah Nabi dipakai, akhlak Nabi dipakai, bukan untuk dekat kepada Allah, tapi ternyata untuk mengangkat dirinya. Sebab kalau sudah pakai stempel Nabi, akhlak Nabi, orang akan menyanjungnya, orang akan memuliakannya, tapi hatinya tidak pernah sambung dengan Allah dan Rasulnya. Baik, ininya apa? Berusahalah untuk melakukan kebaikan untuk bisa dicontoh, tapi jangan mengatakan aku adalah contoh. Baik, baik. Cukup ya? Iya. Abang namain? Cukup ya? Baik. Ya, baik. Yang kedua, Buya, langsung ini. Ini ada ibu punya anak, senang sama wanita gitu, tapi ibunya si wanita itu bekas berzina gitu, Bu, ya. Nah dia berharap nggak boleh gitu. Nah nasihatnya gimana katanya gitu? Baik, ya Subhanallah. Semoga Allah mengampuni. Dan sebetulnya kita tidak perlu terlalu banyak tahu tentang yang demikian itu. Orang berzina di hari yang lalu bisa bertobat di hari sekarang. Iya. Ya. Urusan seorang ibu, semoga Allah mengampuninya dan menutup aibnya, dan kita pun tidak usah membahas dengan anak kita. Iya. Membicarakan calon mertua, calon pesan itu pantas juga. Kemudian yang kedua adalah al-mal'un yuladu ala al-fitrah. Semua orang itu dilahirkan dalam keadaan suci. Jika itu kesalahan ibundanya, tidak boleh ditumpangkan kepada anaknya. Anaknya bisa menjadi seorang yang baik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Nah, apalagi menghubungkannya dengan mengatakan ibunya pezina, itu kan menggunjing baru lagi. Baik kalau memang ini tidak perlu. Kalau memang anaknya solehah, mungkin ada seorang ibu pezina atau pernah berzina lah. Kalau kita katakan pezina terlalu kasar, maksudnya pernah berzina, terpleset lalu kembali. Buktinya apa? Anaknya dididik dengan yang baik, dimasukkan ke lembaga-lembaga kemuliaan pesantren atau yang lainnya, sampai terdidik menjadi mulia. Anak mulia, tidak ada hubungannya dengan ibunya. Tidak ada hubungannya dengan ibunya. Ada semacam keyakinan kalau ibunya pezina, anaknya pezina. Itu adalah masalah psikologi dan sepinya pendidikan. Misal, di saat seorang anak tidak dididik dengan pendidikan yang baik, tidak takut kepada Allah, maka yang namanya syahwat kan ada datang sesaat, kan begitu. Kemudian dia dihadapkan dengan orang yang akan bisa berzina dengannya. Di saat rasa takut rasa takut kepada Allah sudah hilang, dia teringat ibunya pun demikian, kenapa saya harus tahan-tahan? Ibu pun akan bisa marah. Kenapa? Dia pun juga begitu dulu. Hah, ini masalah psikologi. Bukan karena anak berzina langsung jadi berzina, tidak. Jadi kita lihat hakikatnya anak tersebut. Kalau dia solehah, baik, benar, ya kenapa? Justru kita tolong dia supaya tidak terus berada di dalam kubang kehinaan rumah yang kotor itu. Tapi lebih dari itu, jangan biasa bicara tentang perzinahan seseorang. Baik, kalau kita melihat orang pernah berzina dan sebagainya, kalau kita tidak cocok, sudahlah kita. Kita tidak cocok saja. Tanpa membahas karena dia berzina dan seterusnya. Cukup. Kenapa tidak diterima? Mohon maaf karena satu hal. Kita selesai. Ya. Baik. Bukan itu yang ditanyakan Bu Yaya. Yang dipermasalahkannya bukan itu. Mungkin karena lain, istikharah atau baik. Baik, baik. Terima kasih Bu ya. Kita menyapa hamba Allah yang dimundu. Abang, masalah utang piutang. Ya, ini diberikan rezeki banyak, Bang. Iya. Ya, setiap memberikan utang biasanya memang sulit orang itu akan mengembalikan. Kadang ada aja sisanya. Iya. Nah, kita berharap si Bapak ini pengennya selalu memberikan utang sama orang lain. Tapi kadang-kadang sama istri nih, Bang, pemahamnya. Ya, wanita kan kadang-kadang gitu. Maaf, pengennya sih yang utang ya harus bayar lunas. Gitu ya. Kalau misalkan ini ya jangan diberikan lagi lah. Kan gitu. Iya. Nah, gimana Bang menyikapinya, Bang? Baik, kita itu hidup di antara dua kutub. Ada terlalu baik dengan terlalu tidak baik. Nah, terlalu baik itu tidak baik. Terlalu baik itu tidak baik. Sama dengan terlalu banyak makan dengan terlalu kurang makan. Ya toh? Ini satu kurus banget ya, Bang. Iya, jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan kebaikan saja ketika berlebih itu jadi tidak baik. Tidak baik. Karena tidak ada pendidikan di sana. Jadi gini, karena banyak juga orang datang ke tempat saya juga kemudian datang, Bang, saya begini. Saya bilang ke BMT aja. Gitu kan. Kalau mau hutang piutang ke BMT aja. Kalau ke kami khawatir ada sesuatu yang bisa menyalahi niat. Gitu loh. Nanti kalau terjadi tidak bayar, ada ngedumel di hati saya. Dan itu sudah keluar duit, ngedumel lagi, enggak ikhlas sayanya, rugi gitu kan. Kalau rugi ngeluarin uang sih enggak jadi masalah, ini rugi kepada Allah itu loh yang paling berat. Ya toh? Jadi setidaknya kita juga memberi edukasi kepada masyarakat bahwa kalau hendak meminjam itu diberikan, diketahui dulu antara hak dan kewajibannya. Pak, kalau Bapak mau berhutang kepada kami, ada keperluan-keperluan tertentu, ada hak yang harus kami lakukan dan Bapak harus terima. Lalu ada kewajiban yang Bapak lakukan, gitu. Dikasih tahu dulu sehingga nanti pada saatnya ketika datang kewajiban-kewajiban itu, tentu harus tercatat, ada saksinya di situ sehingga nanti suatu saat tidak akan terjadi fitnah dan betul-betul terdata dengan baik. Islam sudah mengajarkan semua itu. Nah, lalu jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang dengan tujuannya maksudnya adalah menolong, tetapi tidak ada edukasi kebaikan. Gitu loh. Tidak ada edukasi kebaikan, menjadikan karakter masyarakat itu udah pinjam aja ke Pak itu. Udah pinjam gimana? Udah enggak usah bayar. Kita juga enggak pernah bayar. Baik, lunas juga enggak apa-apa dia, Bang. Nah, itu menjadi edukasi yang tidak baik gitu. Jadi gini, jika ada orang melihat satu kesalahan dan tidak segera menegur, berarti dia juga telah ikut andil dalam kesalahan itu. Gitu loh. Maka bahkan Rasulullah ketika ada orang meninggal, ada beberapa orang yang meninggal, kemudian beliau bertanya, pertanyaan itu sederhana. Dia punya hutang enggak? Punya ya Rasul, udah lunas, belum ditinggal sama Rasulullah. Gak mau nyolatin gitu, hati-hati. Nah, itu yang harusnya disampaikan kepada calon bapak. Yang pengutang. Nah, iya betul. Jadi setidak-tidaknya ada edukasi, ada dakwah di sana. Jadi nggak sekedar ya udah nggak apa-apa nih. Boleh begitu, bagus, mulia sekali. Tetapi tidak akan menjadi kebaikan, gitu loh. Menciptakan orang itu terlalu mudah untuk bukan meminta bantuan, terlalu mudah untuk mengandalkan. Bukan minta bantuan, tetapi sudah kalimatnya adalah mengandalkan. Dikit-dikit ke situ. Dan itu bahaya terhadap pendidikan masyarakat. Sudah bagus hutangnya nggak pakai riba, gitu kan. Kadang-kadang orang nggak mau bayar. Saya pikir Bapak ini terlalu baik, gitu loh. Jadi Pak, terlalu baik itu tidak baik. Ya, jadi ada ketegasan, ada kaulan sadida, ada kalimat tegas yang harus disampaikan sehingga ketika memberikan hutang piutang pun di situ ada dakwah yang harus sampai. Jadi menciptakan masyarakat yang dia mengerti tugas dan kewajibannya. Karena pada saatnya kita membiarkan orang terlibat dalam hutang dan berketerusan, tidak ada kemauan untuk menumbuhkan perbaikan kualitas dirinya nanti. Dikit-dikit pinjam aja. Dan itu akan menciptakan masyarakat yang tidak baik. Ya, Abang, karena kebaikan Bapak ini akhirnya juga berselisih dengan istri, Bang. Maksudnya gitu, Bang. Gimana, Bang? Iya. Akhirnya di internalnya betul. Betul, sang istri itu harus bisa mengimbangi. Memang harus begitu. Jadi ada gas, ada rem. Jadi ketika sang bapak terlihat seperti itu wajar. Karena sang istri itu sebaik-baik pengelola harta suaminya. Jadi kalau sang istri itu adalah ya pengelola suami, gitu. Lalu wajar kalau sang istri kemudian, Pak, Mbok ya ingat gitu loh. Yang kemarin kan banyak juga. Jadi bukan mengungkit-ungkit tapi mengingatkan. Nanti edukasinya enggak tepat gitu loh. Memberikan pelajaran kepada masyarakat enggak tepat. Kalau mau menolong, menolong ya. Dan tidak ada hutang piutang. Membantu namanya. Tidak ada hutang piutang kalau mau menolong loh. Tetapi kalau ada hutang piutang di situ berarti harus tercatat, harus ada pembayaran. Gitu kan? Nah, yang Bapak inginkan ini mungkin beliau ingin membantu. Nah, kalau ingin membantu tidak perlu dicatat. Ya, berbeda. Ikhlaskan saja, berbeda dengan hutang piutang. Hutang piutang harus tercatat. Bayangkan kalau pengen membantu tapi catat si A 300 ribu, si B 500. Buat apa? Ini saya udah ngebantu banyak orang. Ya buat apa aja membantu dicatat? Berbeda. Tapi kalau hutang piutang harus dicatat. Dan orang harus tahu hak dan kewajibannya. Gitu. Nah, ibu ini betul, dia menempatkan pada posisi yang tepat, mengingatkan kembali kepada sang ayah, sang suaminya untuk menempatkan pada posisi yang baik. Terlalu baik itu tidak baik. Tidak baik. Jadi kalau Bapak inginnya membantu, katakan kepada ibu, "Bu, ini loh kita ngebantu. Alhamdulillah kita diberikan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Udah pokoknya Bapak akan bantu." Ya sudah, kalau bantu, bantu. Akadnya bukan hutang, bukan hutang piutang. Tapi kemudian istri bilang, tapi kan Pak, kalau orang selalu dibantu terus, nanti gak mau jadi. Lah itu kan prasangka ibu, gitu kan. Mbok ya kalau kita membantu orang, insya Allah Allah akan membantu kita. Itu namanya nasihat yang baik. Tapi kalau hukumnya adalah hutang piutang, ya memang harus ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ya. Cukup Bapak? Ya harus komunikasi dengan baik itu. Mau membantu apa mau tanya. Baik. Buya namain Buya. Baik. Baik. Cukup baik. Kita break dulu Kang ya. Kita break dulu. Habis ini kita akan sapa. Baik. Sahabat-sahabat kita yang bergabung melalui SMS ya. SMS ya. Baik. Tetap di 92,9 FM. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Ya, masih di 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati. Iya. Nah, kita berada di zonanya Rumahku Surgaku dan saatnya kita menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung lewat SMS center kami. Silakan Kang, bacain Kang. Baik, langsung saja saya bacakan SMS pertama yang sudah bergabung. Ada sahabat di 792. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabi. Mau tanya, bagaimana menyikapi tetangga yang acuh dan menganggap kita tidak kenal karena kita tidak memberikan dia pinjaman uang, jadi dia marah. Ya, jadi itu yang pertama. Udah. Lebih betul apa? Baik. Iya. Tetangga cuek. Iya, ya itu tadi. Apabila melihat dalam lingkungan terjadi seperti itu, berarti tidak baik pendidikan di lingkungan. Bayangkan orang harus baik, orang harus menjadi baik apabila ada orang memberikan pinjaman kepada dia. Itu kan lucu ya, tidak sangat tidak ada pendidikan lingkungan yang baik. Jadi bagaimana cara sikap kita melihat ada tetangga yang tidak acuh, enggak mau nyapa, enggak mau apa-apa gara-gara ketika dia meminjam duit enggak dikasih. Nah, itu dia saya katakan, edukasi itu penting. Datangi dia, kunjungi dia, kasih hadiah bila perlu. Kitanya juga harus begitu. Jadi ketika dia tidak mau menyapa kita gara-gara kita enggak ngasih utang, datangi. Datangi sekalian. Lalu jangan ngasih utang, jangan. Tapi bawa hadiah, bawa makanan, bawa sesuatu yang menyenangkan. Jadi jangan ketika ada orang yang acuh lalu kita juga ikut acuh. Tadi ketika rumputnya kuning, datengin, siramin supaya jadi subur gitu. Ya. Lalu ini satu hal fenomena di masyarakat, tetangga itu akhirnya muter pinjem. Karena ada terjadi, jadi si A itu tukang minjem di kampungnya. Iya, Pak. Betul. Kok ada aja tiap kampungnya setiap, yang begitu ya. Setiap rumah itu dipinjemin gitu. Jadi dia mengatakan kepada si A kondisi yang sama, pinjam lagi ke yang lain juga sama. Nah, ini yang paling penting bukan memberikan terus-menerus kepada beliau, tetapi nasihat dan jalan keluar yang terbaik. Apa sih yang menjadikan beliau itu selalu pinjam? Oh, rasa malas usahanya. Dia ngegampangin sekali untuk mendapatkan uang, caranya dengan cara pinjam, enggak mau usaha segala macam. Nah, itu yang harus didatangi lalu berikan solusi yang terbaik kepada mereka. Gitu. Jadi apabila ada rumput tetangganya yang kuning, datangin, siramin. Kunjungi, bawa hadiah. gitu. Jadi waktu tetangganya acuh, datengin. Bukan perkara kita mau datang terus bayar apa ngasih utangnya, enggak. Jangan khawatir kalau memang kita enggak bisa ngasih utang, tapi ke situ sekedar membawa minuman, membawa makanan yang lebih, toh akan menjadi lebih baik. Jadi harus dijalin kembali hubungan silaturahim. Ininya Bang, di dalam hatinya dia, saya enggak perlu minta gini, saya punya utang. Enggak mau kasih hadiah. Gitu kan. Ya, itu kan biasanya asumsi ya. Asumsi khawatirnya kita kalau datang ke situ dia bilangin gitu, gimana Bang? Udah datang belum? Belum. Belum. Oh, ya, cantik aja ya, Bang. Ya. Jadi jangan berasumsi. Cukup ya, Bang? Kita sapa lagi kan yang lain? Iya. Iya. SMS berikutnya dari sahabat 866. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabi. Buya dan Bang Hak dan semua yang selalu dimuliakan Allah. Amin. Saya hamba Allah dari Tegal mau bertanya, bagaimana cara menghadapi teman yang minta pendapat saya bahwa teman saya tersebut mau bekerja karena ada masalah dengan suaminya yang ekonominya kekurangan. Saya harus memberi masukan bagaimana sama teman saya tersebut. Mohon solusinya. Terima kasih atas jawabannya. Monggo Bu ya. Punya teman perempuan yang ingin bantu suaminya. Yang harus kita perhatikan sesuai dengan pembahasan kita saat ini, apa yang dimaksud dengan kurang? Di sini artinya ada orang dikasih berapa pun kurang. Suatu ketika ada seorang ngadu kepada kami, saya kasih begini kurang, saya tambah lagi kurang, saya memang ada teman yang sakit. Jadi kurangnya seperti apa? Kalau memang betul-betul kurang memang untuk makan saja sampai tidak bisa, ini semuanya tidak bisa, maka seorang istri bisa membantu atas izin seorang suami kan, dan seorang suami hendaknya memberikan izin karena apa, dia sendiri tidak mampu untuk mencukupi. Tapi kalau kurang maknanya hanya untuk tambahan-tambahan, bisa untuk membangun rumah mega atau ingin punya mobil dan sebagainya, kan tidak harus. Kenapa harus pakai mobil hidup? Ya kan, motor pun tidak harus kan sekarang. Angkot sebuah terpenuhi di mana-mana, ya kita bisa. Jadi kita perlu lihat makna kurang itu apa. Satu, kalau kurang yang sesungguhnya, ya kan, mungkin didiskusikan kita. Kalau anda kekuatan anda sebagai apa, memberi nasihat saja, atau anda bisa membantu yang lainnya. Kalau anda bisa membantu yang lainnya, mungkin anda bantu suaminya untuk bisa bekerja lebih ini, sehingga sang istri tetap terhormat di dalam rumahnya. Baik, kalau ternyata pilihannya adalah yang kedua, anda hanya bisa memberikan nasihat, anda bisa memberikan bantuan materi atau pekerjaan, maka anda mengarahkan kepada wanita tersebut adalah untuk mendapatkan izin. Setelah terbukti kurang ya, ini ada awal rentetannya begitu ya, dia harus izin dari sang suami. Yang kedua adalah pekerjaannya terhormat. Kemudian tidak harus, yang ketiga tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri di rumah. Aduh, dia bagaimana pergi ke tempat yang jauh di sana misalnya. Jarak, Masya Allah. Kemudian di tempat tersebut terhormat dia, bekerjanya juga pekerjaan yang terhormat, maka bolehlah seorang wanita bekerja. Itu saja aturan-aturannya yang sederhana. Baik, itu baik. Cukup. Baik. Abang, gimana namanya? Cukup baik. Baik. Bang Om Riyad, tadi ada pertanyaan dari Pak Ibnu Abbas di Majalengka yang satu, yang masalah hukum laki-laki menggunakan perak ya. Perak, iya. Iya, Bu ya. Oh, iya. Sedikit terlewat ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas wasana Imam Muslim meriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya karena ada perbedaan antara mengenakan yang jelas perak. Perak itu adalah sunnah Nabi SAW dan para a'immah madzhab berbeda pendapat. Misalnya Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah kecuali bagi orang yang punya kepentingan seperti seorang qadhi untuk stempel. Tapi menurut madzhab kita Imam Syafi'i, dengan niat ittiba mengikuti Nabi SAW adalah sunnah karena Nabi pakai perak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna Rasulullah SAW, inna madzhab Syafi'i, hujahnya madzhab Syafi'i, inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW labisa khatama, labisa khatama fiddatin, mengenakan cincin dari fiddah, dari perak, fi yaminhi, tangan kanannya. Fihi fassun habasyiun, di situ ada matanya dari Habasyah. Karena yaj'alul fassa yalil kaffa, kemudian beliau menjadikan matanya itu di dalam perut, di dalam telapak, bukan di luar. Kemudian ada riwayat juga, ini madzhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan bahasanya mengenakannya di kiri. Nah, di kiri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Nah, kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad cincinnya adalah fi hadhi, fa asyara ila khinjri min yadihil yusra, mengisyaratkan kepada jemari kirinya. Jadi kanan kiri adalah boleh, dan itu adalah dari perak. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ingin baik. Sebenarnya di jari mana itu, ya? Jari adalah jarinya adalah sebetulnya ada memang ada hadis dari riwayat Kalau jari adalah memang yang tertulis itu adalah hinsir. Hinsir itu adalah jari kling-kling. Akan tapi para ulama pun mengatakan bahwasanya di jari manis pun tidak ada masalah, karena tidak ada larangan. Larangannya ada, tapi menjadi makruh, bukan sesuatu yang haram. Imam Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Imam Muslim, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an albisa khataman fi hadhihi fa'uma ila al-wusta allati taliha. Hadis Muslim. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangku. Larangan ini difahami oleh para ulama larangan makruh saja, bukan sesuatu yang haram. Lalu kita mengatakan haram. Ya. Mengenakan, Nabi mengatakan bahasanya melarang untuk mengenakan di tengah begini dan di telunjuk. Iya, lihat telunjuk. Dari Imam Muslim saja. Akan tapi kadang orang mengenakan di mana saja, ya kan? Yang jelas itu adalah hiasan, dan tidak sampai derajat haram kalaupun di telunjuknya atau di tangannya, tidak sampai derajat haram. Dan sunnah yang di atas sunnah adalah di kelingking, karena ada riwayat. Kita pun kadang mengenakan di sini karena pasnya di sini kalau kelingking. Jadi manis juga. Kita juga punya yang di kelingking gitu, dan kita pakai di ke dalam itu. Akan al-fasu yalil kaffa. Ada cincin kita macam-macam, ada yang di sini. Kita ingin mengenakan semuanya supaya kita tidak ingin menjadikan di antara kita khilaf. Dan ini ada bukan sesuatu yang kalau mas haram. Kalau kita melihat orang di mana saja, apakah di kanan dan di kiri ya, sampai nanti dibahas oleh para ulama berbilangnya cincin itu boleh atau tidak. Sebagian mengatakan adalah tidak diperkenankan, makruh. Kata madhab Imam Malik satu saja. Kalau madhab Imam Syafi'i tidak. Tidak sampai makruh, cincinnya dua dan sebagainya. Dan ini kayaknya memang karena marah orang sebagai padahal cincin. Tren, tapi perak. Selain perak adalah tidak sunnah sama sekali. Selain perak tidak disunnahkan. Kalau emas adalah haram. Kalau besi adalah mubah, boleh saja. Tapi kalau perak adalah sunnah. Karena Nabi mengenakan perak. Allah alam bisrah. Subhanallah. Satu lagi kan? Baik, satu lagi. SMS ya. Baik, ada sahabat di 476. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala ashabi. Buya, Bang Hak, semuanya aja semoga dirahmati Allah. Amin. Ini dengan Ayah Hafidz yang ada di Megu. Bang, ada seorang istri mau cerai sama suaminya. Sudah berulang-ulang kali kata-kata cerai, tapi bilangnya sama adiknya. Sama adiknya aja dan lewat SMS. Apa itu jatuh talak atau bukan? Ya, baik. Itu dia pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak itu biarpun diucapkan dengan maimen akan jatuh jika diucapkan. Akan tapi jika talak itu adalah, ini perlu dibahas adalah talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan adalah masuk bab kinayah. Artinya jika tidak diniatkan tidak jatuh talak. Nah ini lewatnya adiknya lagi bu ya. Sama kemana saja. Oh kemana saja. Adalah kinayah. Kalau tidak diniatkan tidak jatuh talak. Jadi kalimat mencerai. Yang kedua yang perlu dicermati. Kedua adalah kalimat yang diucapkan itu seperti apa. Apakah betul-betul dia mengatakan aku mencerai istriku. Begitu. Atau aku mau mencerai istriku. Itu harus dibedakan. Makanya dari pihak yang mendengar pun harus didatangkan dia. Jadi tidak seenaknya. Makanya kalau ada orang urusan talak itu, biasanya kami suruh nulis suaminya ngomong apa dan istrinya paham apa, saksinya dengar apa. Itu kan perlu. Harus dipadukan ini semuanya. Kadang-kadang saking marahnya seseorang, aku ingin mencerai saja sudah jadi aku mencerai. Aku inginnya sudah hilang. Aku ingin mencerai tidak jatuh cerai. Jadi yang perlu dicermati dia ada dua hal. Yang pertama kalimatnya seperti apa, pasti atau tidak cerai. Yang kedua kalau memang itu adalah melalui tulisan namanya kinayah. Adapun istri tahu tidak harus dalam madhab kita Imam Syafi'i. Enggak harus, misalnya kita seorang suami mengatakan kepada orang lain orang jatuh lain. Jatuh cerai. Baik, ini jadi kinayah. Baik. Cukup itu ya? Saja. Jadi hati-hati, mohon hati-hati jangan main-main masalah perceraian. Hancurlah hidup rumah tangga kalau. Dan seorang suami yang dikit-dikit main cerai adalah suami yang tidak punya keistimewaan. Mau naklukkan istrinya saja pakai ancaman cerai. Ancaman. Baik, terima kasih. Waktunya limit ya kan? Iya. Ya saat kita clue Bu ya. Saat melihat rumput tetangga lebih hijau. Baik. Ingat, apapun yang Anda terima saat ini adalah karunia dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Apakah tidak cukup bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah? Jangan kalah. Kertas yang tidak berharga pun kalau yang memberikan presiden katanya disimpan, ini yang ngasih Pak Presiden. Itu baru presiden ini ya? Baru presiden. Dan diberikan hanya kertas yang mungkin tidak berguna. Hanya kenang-kenangan istimewa dari Pak Presiden. Misalnya begitu. Atau dari siapa? Yang gandrung dengan artis dari artis. Innalillah. Wah subhanallah. Tanda tangan apa harganya? Bagaimana dengan pemberian dari Allah? Dari Allah. kita tidak pernah mencoba untuk mensyukurinya, masuk nanti kita bab yang namanya tamak. Dan kalau sudah namanya tamak, disampaikan Nabi SAW, itulah tamak dan rakus. Sampai dikatakan gambar oleh Nabi SAW, gambarannya orang rakus itu siapa? Seperti orang yang seperti madibani jaiani ursila fi ghanamin bi afsada. Madibani digambarkan kalau orang sudah punya sifat rakus, itu lebih ganas daripada serigala yang ya, gambarannya orang rakus itu apa? Nabi menggambarkan serigala. Serigala saja sudah ganas. Iya ya kan? Serigala dua. Serigala itu kalau melihat kambing, kalau sendirian nyantai dia. Makan. Tapi kalau melihat kawannya, kawannya maju, dia maju, maju, maju, maju, maju. Gambarannya. Lihat temannya gigit, gigit, gigit. Jadi kayak rebut. Tapi kalau sendiri masih lumayan. Iya. Ganas kok. Nyantai. Nah, nyantai. Tapi kalau lihat temannya seolah kayak kayak direbut lagi bebas lagi. Sampai digambarkan suh gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam madibani, dua serigala yang dilepas di kambing-kambing. Itu kan sangat ganas. Iya. Tapi tidak lebih ganas daripada orang yang tamak tadi lihat. Subhanallah, yang rakus kepada kepada pangkat dan rakus kepada dunia, kepada ini semuanya. Dan tidak ada habisnya kalau diberi oleh Allah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang diberi satu lembah emas, dia minta yang kedua, kedua minta tiga, karena hatinya yang tamak, tamak itu tadi. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian urusan yang lain, pandang mata kita, kita harus tata. Kepada siapa kita harus melihat? Siapa yang harus kita lihat? Dan gimana cara melihat kita? Lihatlah dunia manusia untuk iktibar, untuk belajar. Kalau kita benar orang kaya, lihatlah orang kaya, akan tapi dengan belajar. Bagaimana kalau aku kaya? Bisakah aku selamat di akhirat nanti? Bukan berharap, kalau aku kaya, aku nanti bisa begini, begini, itu khayal. Kalau seandainya aku kaya, aku akan banyak bersedekah. Boleh. Sampai dikatakan ada satu orang berkata bahasanya, seorang itu pengen kaya, pengen sedekah. Ya. Tidak kaya, tapi pahalanya dapat. Karena waktu pengen kaya, niatnya apa? Ya, baik. Sedekah. Itu. Baik, cukup. Abang, aset indah sedikit apa? Baik. Tatkala melihat rumput tetangga lebih indah. Iya, berarti itu sebuah salah satu cara kita lebih suka melihat keluar dibanding ke dalam. Cobalah untuk melihat, merubah cara pandangnya bahwa sesungguhnya apa yang sudah Allah berikan kepada kita adalah anugerah terindah. Jangan sampai apa yang sudah Allah berikan tidak pernah kita lirik, tetapi kita melihat kepada yang tidak pernah halal kepada kita. Karena sesungguhnya ladang kita itu adalah istri kita, bukan ladang yang di depan itu loh. Ladang sesungguhnya adalah istri kita. Makanya Allah mengatakan istri adalah ladang-ladang untuk bercocok tanam. Semoga ladang Anda, ladang kita lebih subur, lebih indah, lebih halal, dan tentunya itu akan memberikan panen yang terbaik. Amin. Tidak pantas bagi kita untuk mengimajinasikan, membayangkan sehingga nampaknya seperti hijau padahal itu hanya halusinasi, khayal dan lain sebagainya. Jaga pandangan, jaga asumsi hingga pada gilirannya kita bisa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Baik. Baik. Terima kasih. Bang, Buya, yuk baru kita tutup dengan doa Buya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita hati yang kanaah, sudah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan kita baca sepintas atau doa Nabi SAW, Allahumma kafina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an siwaka, yang artinya ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak akan mengambil yang haram. Ini doa yang diajarkan Nabi agar kita dimudahkan untuk bayar utang, agar kita dijauhkan dari yang haram. Sering baca Allahumma kafina, Allah makfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita betul-betul orang yang cukup, merasa cukup dengan yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Halal dalam segalanya, mata kita cukup dengan yang halal, anggota tubuh kita cukup dengan yang halal, semuanya cukup dengan yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terjauhkan dari yang haram, keluarga kita dan anak kita pun demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Buya dan